إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan untuk kita semua taufik untuk bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-71. Masih di dalam pembahasan bab yang ketiga, yaitu tentang Nawaqidu At-Tauhid. Kita sedang berada di bagian akhir dari pembahasan Al-Kufrul Akbar. Hari ini kita berada di halaman 292. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Telah berkata penulis, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Wa'ala wajhil umum, secara umum, kata beliau, bisa kita simpulkan, fa'udhuru ta'wili, uzur dikarenakan ta'wil, min awsa'i mawani'i takfir al-mu'ayyan. Ta'wil, yaitu salah dalam memahami teks ayat, atau salah di dalam memahami hadis, itu adalah penghalang yang paling luas dari mengkafirkan seseorang. Kalau kita mempelajari secara khusus ilmu akidah, kita akan mendapatkan kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalannya para sahabat. Kelompok yang paling awal muncul dalam sejarah Islam adalah Khawarij. Mereka gulu berlebih-lebihan. Ya, mereka berlebih-lebihan di dalam memahami ayat-ayat ancaman. Dan kesesatan mereka sampai pada tahap di mana mereka mengkafirkan Amirul Mukminin Ali ibni Abi Talib. Begitupun Muawiyah ibnu Abi Sufyan dan para sahabat yang lain dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Tetapi kalau kita melihat sikap para sahabat pada saat itu, sikap Amirul Mukminin Ali ibni Abi Talib dan yang lainnya, mereka tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij. Padahal penyimpangannya jelas. Ya. Mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, lalu memborehkan pemberontakan kepada pemimpin muslim yang telah diangkat dan dibaiat. Banyak sekali penyimpangan orang-orang Khawarij. Dan kalau kita lihat penyebab kenapa mereka tidak dikafirkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan oleh at-ta'wil. yaitu pemahaman. Memahami satu ayat atau hadis, mereka berusaha memahaminya, tetapi mereka salah di dalam memahami ayat atau hadis tersebut. Oleh karenanya di sini beliau berkata, "Udzuru at-ta'wil," uzur disebabkan oleh ta'wil, "min awsa'i mawani'i takfir al-mu'ayyan," adalah di antara penghalang kekafiran yang paling luas pembahasannya. Jadi terkadang seseorang secara zahir, ya, kita melihat dia melakukan kekafiran, ya, atau dia melakukan sesuatu yang menunjukkan kekafiran, tetapi kita terhalang untuk bisa mengkafirkan orang tersebut dikarenakan dia terjatuh ke dalam ta'wil, yaitu memahami dengan salah satu nas atau satu hadis. Di sini beliau, Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah berkata, "Walihadha dzakara ba'du ahli al-ilmi," oleh karenanya sebagian ahlul ilmi menyebutkan, "annahu idza balagha dalilul muta'awwila," apabila dalil itu telah sampai kepada orang-orang yang mentakwil. Jadi ada orang-orang yang salah dalam memahami ayat sehingga mereka terjatuh ke dalam pelanggaran atau kekafiran misalnya. Sebagian ulama, kata beliau, berpendapat, "Idza balagha dalilu al-muta'awwila," apabila dalil sudah sampai kepada seorang yang melakukan takwil, "fima khalafa fihi," di dalam perkara-perkara yang dia selisihi, "walam yarji', dan dia tidak mau meninggalkan pendapatnya yang sebelumnya, dia tidak mau kembali, ya, "walam yarji', wa kana fi mas'alatin yuhtamalu wuku'ul khata'u fiha," dan di dalam permasalahan tersebut memang ada kemungkinan terjadinya kesalahan, kesalahan dalam memahami dan lain sebagainya, "wahtamala baqa'u syubhati fi qalbin," dan ada kemungkinan syubhat itu masih muncul di hatinya, artinya belum hilang, dia belum yakin bahwa dalil-dalil yang didatangkan itulah makna yang benar, ya, sedangkan apa yang dia pahami adalah makna yang salah. "Fi qalbin min akhta," di hatinya masih ada kesalahan, "li syubahin," disebabkan adanya keraguan atau kesamaran, "uthirat hawlaha," yang berada di sekitarnya, "au mulabasat," adanya sesuatu yang tidak jelas baginya, "ahatat biha," yang meliputi dia dikepung oleh ketidakjelasan. Bayangkan saja seseorang misalnya mempelajari satu bagian dari ilmu akidah dengan metode Mu'tazilah. Bagi kita yang berusaha komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan kaget melihat sikap mereka terhadap ayat-ayat. Bagaimana mereka dalam pandangan kita, seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat atau menolak ayat. Walaupun pada kenyataannya mereka adalah orang-orang yang mentakwil. Berbeda antara mengingkari, menolak dengan mentakwil. Ini yang dimaksud, ya. Oleh karenanya sejak dahulu, ya, Mu'tazilah, Khawarij, Mu'tazilah tidak main-main. Ya, dia pernah menjadi satu mazhab akidah yang dipegang dan disebarkan di zaman Bani Abbasiyah. Jadi ada beberapa khalifah pada saat itu yang menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab akidah mereka. Dan dipaksakan kepada kaum muslimin pada saat itu untuk diyakini. untuk dipegang sebagai satu keyakinan dan pemahaman beragama. Yang tidak mau ikut dengan paham Mu'tazilah dimasukkan ke dalam penjara atau disiksa atau tidak jarang sampai dibunuh. Ya. Kisah yang paling terkenal tentunya adalah kisahnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, tiga kepemimpinan, ya, Imam Ahmad berada di dalam penjara, disiksa dalam segala bentuk siksaan. Tapi yang luar biasa, ma'asirul muslimin, tidak pernah kita mendengar ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, atau para ulama yang semasa dengan beliau yang mengkafirkan orang-orang Mu'tazilah misalnya. Walaupun sebagian mereka seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kemudian hari berkata, kalian ini mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran. Kalau seandainya yang mengucapkannya adalah saya sudah keluar dari Islam disebabkan ucapan tersebut. Tapi kalian bagiku ini orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak bisa memahami agama dengan pemahaman yang benar. Ini sikap. Ya, ini sikap, ya. Bagaimana kita menyikapi kesalahan yang mungkin dalam pandangan kita seolah-olah itu adalah perbuatan mengingkari atau menolak atau yang lain sebagainya. Oleh karenanya dikatakan di sini, annahu la yuhkam bi kufrihi, maka kalau masih ada ta'wil, masih ada syubhat atau kesamaran, ya, walaupun kecil, kita tidak bisa menghukumi dengan kekafiran. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisa 'alaikum junahun fi ma akhtatum bih." Dan tidak ada, ya, dosa atas kalian di dalam perkara-perkara yang kalian salah di dalamnya. Ya, orang-orang yang berusaha memahami agama, memahami permasalahan asma-asma, wasifat, permasalahan qadar, takdir misalnya, lalu mereka salah di dalam memahaminya. Laisa alaikum junahun fima akhtatum bih. Tidak ada dosa bagi kalian. Ya, artinya kita tidak bisa mengkafirkan mereka. Walaupun dari sisi benar dan salah, ya, kita jelaskan bahwa pemahaman Mu'tazilah adalah pemahaman yang menyimpang, adalah pemahaman yang sesat, adalah pemahaman yang salah. Tetapi mengkafirkan orangnya ini tentunya tidak sembarangan, ya. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan harus ada penghalang-penghalang yang harus kita hilangkan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di sini ada catatan, penjelasan, dikatakan di sini, faman hasalat lahu syubhatun min jihati adamil fahmi fahuwa mukhtiun mahdzurun. Fahuwa mukhtiun ma'dzurun. Barang siapa yang terjadi atasnya syubhat, syubhat itu kesamaran atau ketidakjelasan baginya. Min jihati adamil faham. Dari sisi dia tidak bisa memahami satu ayat dengan pemahaman yang benar. Sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabat. Fahuwa mukhti'un ma'dzurun. Maka orang yang seperti itu kita kategorikan sebagai orang yang salah dan mendapatkan uzur. Wa hadza huwal aslu alladhi yu'tamadu alaihi fi hukmi adh-dhahir. Inilah pokok yang menjadi dasar di dalam hukum-hukum yang zahir. Jadi kita kan menghukumi sesuatu yang zahir. Dan ternyata dalam pembahasan sesuatu yang zahir itu syubhat atau kesalahan di dalam memahami satu nas, baik Quran dan hadis, sehingga mereka tidak memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat, ini bisa menjadi satu uzur. Bukan tidak mau memahami dengan pemahaman sahabat, tetapi tidak memahami dengan pemahaman sahabat. Entah karena mereka mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, dan mereka lemah dari sisi nukilan-nukilan dari para sahabat. Mereka tidak mendapatkan nukilan dari sahabat tentang makna satu ayat, makna satu hadis, sehingga mereka memahaminya sesuai dengan kondisi mereka, lingkungan mereka, pergaulan mereka. Banyak faktor yang memberikan pengaruh, ya. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah, mereka menyimpang, mereka tersesat, ya, dikarenakan mereka terlalu sibuk mempelajari ilmu-ilmu filsafat, ilmu kalam. Begitupun orang-orang Khawarij, mereka tersesat karena kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berada di luar, bukan tinggal di Madinah, tapi mereka jauh dari Madinah. Mereka berada di perbatasan-perbatasan Islam, di perbatasan yang paling luar. Ya, mereka berjihad, berjuang, hingga terkadang pemahaman agama mereka tidak sebaik orang-orang yang tinggal di Madinah, berinteraksi dengan para sahabat dan lain sebagainya, sehingga mereka salah memahami. Nah, kesalahan di dalam memahami ini, ya, mereka berusaha memahami tapi salah dalam memahami ayat-ayat ataupun hadis-hadis, dia menjadi sebab penghalang, ya, penghalang dia dijatuhkan ke dalam hukum telah keluar dari Islam. Lalu dikatakan di sini, walidzalika, oleh karenanya, lam yukaffir ba'dul ulama ba'dul mu'ayyinina minal jahmiyah. Oleh karenanya, sebagian ulama, mereka tidak mengkafirkan sebagian pribadi-pribadi tertentu dari kalangan Jahmiyah. Padahal Jahmiyah penyimpangannya luar biasa. Jahmiyah itu mereka menolak nama-nama Allah, menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Penyimpangannya luar biasa. Tetapi sebagian ulama tidak mengkafirkan pribadi-pribadi mereka. Di sini ada nukilan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, hal ini, kata beliau, ma'anni da'iman wa man jalasani ya'lamu dhalika minni. Orang semua tahu tentang diriku, kata Syekhul Islam. Inni min a'zamin nas nahyan an yunsab mu'ayyanin ila takfir. Aku termasuk orang yang sangat keras, artinya aku paling berhati-hati untuk menisbatkan seseorang kepada kepasikan, menisbatkan seseorang kepada kekafir. Aku paling keras dalam hal ini. Maksudnya keras di sini bukan mudah mengkafirkan. Aku paling keras menolak terlalu mudah mengkafirkan orang, terlalu mudah memfasikkan orang. Ya, aku paling menolak hal seperti itu, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ya, aku tidak mau bermudah-mudah dalam takfir, ya, mengkafirkan, tafsik, dalam memfasikkan orang. Ya, illa idza ulima annahu qad qamat alaihi al-hujjatur risaliyah. Kecuali kalau memang sudah diketahui bahwa dalil itu sudah tegak atas para pelaku kekafiran atau pelaku kemaksiatan tersebut. Allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasiqan ukhra wa asiyan ukhra. Yang mana kalau dalil sudah tegak, ya, terkadang orang yang melakukannya bisa saja diponis kafir, tetapi tentunya tidak sembarangan, begitupun diponis fasik atau diponis ahli maksiat. Wa inni uqarriru, dan aku meyakini, kata beliau, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, qad ghafara li hadhil ummah khata'aha, Allah mengampuni umat ini dikarenakan kesalahannya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kita harus sangat hati-hati dalam mengkafirkan, dalam mengatakan seorang fasik, dalam mengatakan seorang ahlul maksiat. Ini bukan perkara yang ringan, kata beliau. Ini perkara yang besar, harus hati-hati. Dan aku, kata beliau, memiliki keyakinan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umat ini kesalahan-kesalahan mereka. Kesalahan di sini artinya tidak memahami sesuatu dengan pemahaman yang benar, ya, tetapi salah di dalam memahami ayat atau salah di dalam memahami hadis. Wa dzalika ya ummu al-khata'u fil masailil khabariyah wal qauliyah wal masaili al amaliyah. Dan kesalahan itu dimaafkan baik dalam permasalahan-permasalahan apa namanya furu' atau dalam permasalahan-permasalahan usul. Kalau memang dasarnya adalah pemahaman, ya, dasarnya adalah pemahaman. Tinggal kita para pemirsa Niaga TV yang merasa bahwa kita telah memahami satu ayat atau satu hadis dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal bagaimana kita berusaha menyampaikannya dengan terang, dengan jelas, ya, kepada mereka. Sehingga mudah-mudahan, ya, kesalahpahaman itu bisa diperbaiki sehingga mereka memahami ayat dan memahami hadis sesuai dengan pemahaman yang benar, dan mereka bisa meninggalkan pemahaman-pemahaman yang salah. Bukan malah ketika melihat perbedaan dalam hal ini, dalam memahami ayat, jangan buru-buru ingin mengkafirkan. Tidak. Tetapi motivasinya bagaimana kita bisa menjelaskan, bisa menegakkan hujjah, menyampaikan pemahaman para sahabat, ya, menyampaikan pemahaman para ulama salaf terkait dengan satu permasalahan. Baik itu permasalahan qada wal qadar, baik itu permasalahan definisi iman, baik itu permasalahan nanti asma was sifat, atau permasalahan-permasalahan yang lain yang tidak jarang terjadi perselisihan, ya, perbedaan pendapat, sehingga muncul apa namanya kelompok-kelompok yang kalau kita baca dalam sejarah banyak namanya, ya. Kelompok-kelompok itu memiliki banyak nama, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Khawarij, dan lain sebagainya. Ketika kita berhadapan dengan mereka, apalagi mereka kebanyakan adalah orang-orang yang mentakwil, salah dalam memahami ayat-ayat, motivasi pertama kita adalah bukan memastikan mereka kafir, bukan memastikan mereka keluar dari agama Islam, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dipahami oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman yang dipegang oleh para ulama salaf, yaitu salafun salih, para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ridwanullah alaihim ajmain. Ma'asyiral muslimin, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Tipe PPJ-002 dari Agroindo untuk kebutuhan proses pemipil jagung yang lebih cepat, praktis, serta hasil yang maksimal. Digunakan untuk usaha di bidang pertanian, agroindustri, perkebunan, dan masih banyak lagi. Dengan fitur dan keunggulan, mesin minimalis mudah dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha maupun di lapang. Material berkualitas yang awet dan food grade. Bekerja efisien dan cepat dalam memipil jagung menggunakan motor listrik yang handal dan awet. Kapasitas pemipilan hingga 240 kg per jam secara kontinu. Dengan dual saluran inlet membuat bahan yang dimasukkan lebih banyak, konsumsi listrik lebih hemat. Sangat praktis dan produktif. Hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Hasil jagung pipil jadi lebih rapih dan berkualitas. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin sering mini MSP sering 36 dari Maxipack. Mau mengemas aneka produksi home industry berdimensi kecil dengan lebih efisien, aman, dan tampak profesional.

Saya terlalu mudah mengatakan ke seseorang, ya fasik, ya zindiq, ya munafik misalnya. Itu harus jadi pelajaran untuk semuanya. Untuk kaum muslimin tidak boleh mereka alergi, tidak boleh mereka apa namanya anti, tidak suka dengan istilah-istilah itu. Dan kalau mereka awam tentunya ada sebabnya. Mungkin faktor media, media-media yang cenderung berpemahaman sekuler, cenderung apa namanya liberal dan lain sebagainya, sehingga mereka mengaburkan pemahaman yang benar atas kata kafir misalnya, sehingga manusia ditakut-takuti dengan istilah tersebut. Oh ini kata kafir, ini ciri teroris. Oh ini kata jihad adalah ciri teroris atau dan lain sebagainya. Itu tidak jarang ada namanya dalam istilah para ulama ghazwul fikr, yaitu perang pemikiran, bagaimana agar umat Islam menjauh dari agamanya. Ini mungkin saja terjadi. Atau terkadang bukan karena sebab itu, tapi karena diri kita. Diri kita yang terlalu mudah sekali lagi menggunakan lafaz-lafaz tersebut. Dan kita semua introspeksi diri. Ya, tidak ada yang maksum di antara kita. Hari demi hari perjalanan dakwah itu harus selalu diulang lagi. Diulang dalam arti dikoreksi. Apa yang bagus kita tambah, apa yang masih kurang bagus ya kita perbaiki agar menjadi bagus ya. Karena terkadang sekali lagi perbuatan sebagian kaum muslimin menjadikan kaum muslimin yang awam itu menjadi makin bingung. Ya. Misalnya orang-orang yang mengatasnamakan jihad lalu mereka serampangan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari koridor syariat ya, lalu mereka namakan perbuatan mereka itu jihad. Maka ketika orang awam melihat perbuatan tersebut, muncullah kesalahpahaman di dalam permasalahan tersebut. Allah alam bisawab ya. Oleh karenanya hendaknya kita berbicara dengan manusia apa namanya sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan pemahaman mereka dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada waktu yang terlarang dalam tidur, Karena pekerjaan rumah dan karena bangun malam sering jam 2, jam 3, seringkali saya tidur jam 2 siang hingga jam 4 atau sampai jam setengah 5 hingga salat asarnya bagaimana hukumnya? Wallahualam bishawab ya. Diusahakan ya untuk agar apa namanya jangan sampai salat asar terlewat ya, jangan sampai sholat asar terlewat. Ya walaupun orang yang tidur, apalagi dia mulai tidur jam 2 misalnya, lalu ketika asar dia tidak mendengar azan, ya dia tidak berdosa. Ya tidak ada yang lalai karena tidur, kata Nabi. Lalai itu orang yang lagi bangun, azan dia dengar, dan dia tidak segera sholat, itu lalai. Tetapi menurut saya jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan artinya paksakan diri kita, dan itu bagian dari keimanan. Ya jam 2, kalaupun jam 2 kita tidur, asar azan bangun. Bismillah bangun. Itu akan menjadi energi bagi kita. Ya akan menjadi keberkahan untuk kita. Akan menjadi kebaikan untuk kita. Ya, dan jangan dibablaskan dengan sengaja sampai setengah 5, jam 4 ya. Allah alam bisawab. Ada agin di Sumut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Abrihal zikir setelah sholat fardu ini Ustaz. Iya. Apakah boleh setelah istighfar 3 kali kemudian assalam lalu bertasbih subhanallah alhamdulillah Allah akbar, apakah yang demikian diperbolehkan Ustaz? Setelah istighfar Allahumma antas salam wa minkas salam, setelah itu langsung bertasbih, bertahmid, bertakbir. Nah, apakah diperbolehkan? Baik, itu saja Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah lebih sahab, tidak ada masalah ya. Ya, tidak ada masalah. Ya, silahkan kita istighfar. Setelah istighfar Allahumma antas salam wa minkas salam ya tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lalu setelah itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tidak masalah. Ya, tidak masalah kita membaca itu setelah salat. Tapi kalau ditambahkan yang lain bagus, ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadil sampai akhir, itu tentunya semakin sempurna bacaannya semakin bagus. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah yang lebih afdal untuk salat qabliyah zuhur 4 rakaat apakah 2 rakaat? 4 rakaat apakah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ataukah 4 rakaat 1 kali salam? Allah alam bisawab ya. Pernah kita bahas dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja ya, itu yang paling utama adalah 2 kali salam. Ya, karena dari riwayat yang sahih bahwa Nabi mengerjakan dengan 2 kali salam. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya dititipi barang. Apa ini? Pemanas nasi ya, keranjang tempat baju kotor, gunting, sama anak kos selama corona. Kuliahnya tidak tatap muka, jadi mereka di rumahnya kira-kira sudah 2 tahun. Nomor HP tidak bisa dihubungi. Terus status barangnya bagaimana? Allah lebih sabar ya. Hukum asalnya ya itu amanah. Itu hukum asalnya adalah titipan. Artinya ketika mereka pulang kampung ya mereka titip. Dan hukum asalnya ya amanah ya dijaga. Ya hukum asalnya amanah itu dijaga, tidak bisa dipakai. Ya sambil nanti terus dicari kontaknya. Ya, tapi sementara ya tidak bisa dipakai karena mereka pamit-pamit pulang misalnya dikarenakan kondisi COVID atau pandemi dan lain sebagainya. Menurut saya berusaha dicari kontaknya, ya karena ini kan jadi jatuhnya adalah amanah. Atau kalaupun mau ya dipisahkan di satu ruangan, di gudang atau di mana, agar suatu ketika mereka datang ya dikembalikan. Allah alam bisawab. Ada Bapak Hidayat, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Gini Ustaz, saya ini kan ada rumah, investasi rumah di kampung. Niatnya anak ini mau jual Ustaz. Jual tapi sampai sekarang kan belum laku. Baik. Apakah anak wajib kena zakat atau gimana tuh Ustaz? Rumah ya, rumah yang ditempati. Ya. Tidak Ustaz, tidak ditempati. Baik, itu saja Bapak. Itu kan jadi menghitung zakatnya gimana Ustaz? Atau karena kan anaknya rencananya mau jualnya, kalaupun mau lepas itu sekitar 150, jadi menghitung zakatnya gimana Ustaz? Karena kan itu rumah berlaku. Itu rumah Bapak? Iya, rumah saya. Artinya tidak ditempati? Tidak ditempati, rencana memang mau jual gitu. Baik. Ustaz, oke, kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, kalau rumah apalagi ada bangunan di tanah ya, ada bangunan itu tidak ada zakat dalam Islam. Tidak ada zakat ya, tidak ada zakat atas kepemilikan rumah. Saya memiliki rumah misalnya, tidak ada zakatnya. Ya, zakatnya itu nanti kalau tanah digunakan untuk pertanian, itu hasil yang keluar ada zakatnya. Jadi apa-apa yang dipakai oleh kita tidak ada zakatnya, kendaraan, rumah, ya termasuk tanah tidak ada zakat tanah dalam Islam. Yang ada zakat dari apa-apa yang keluar dari tanah. Ya biasanya umumnya ya masalah-masalah pertanian, ya masalah pertanian. Tetapi kalau seandainya nanti rumah itu laku misalnya, laku taruhlah 150 juta, maka uangnya Bapak simpan. Ya, kalau sudah nanti 1 tahun, haul, ada hak fakir miskin di situ 2,5%. Jadi Bapak pegang itu uang 150 juta, Bapak simpan di rekening, ya kalau mau Bapak sedekahkan silahkan disedekahkan, ya seikhlasnya, lalu setelah itu tunggu 1 tahun. Kalau dalam kurun waktu 1 tahun, jumlah uang itu masih di atas nisab, yaitu masih di atas jumlah minimal wajib zakat, ya maka ada hak fakir miskin di harta tersebut senilai 2,5%. Ya, karena syarat wajibnya zakat mal adalah nisab dan haul. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukumnya membunuh kepiting dengan menyiram air panas? Apa hukumnya? Dalam agama kita yang dilarang itu kan dengan membakar ya, membakar dengan api. Tidak boleh membakar dengan api. Lalu bagaimana kalau menyiram dengan air panas? Ya, innallaha katabal ihsana fi kulli syai'in. Allah itu menuliskan ihsan, kebaikan untuk semua makhluk dalam segala hal. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, kata Nabi. Ya, bagaimana menyembelih dengan cara yang baik? Tajamkan pisau kalian. Ya, tajamkan pisau kalian. Dipisahkan antara hewan yang akan disembelih dengan hewan yang sedang disembelih. Itu namanya ihsan. Cuman saya bingung ihsannya ke kepiting bagaimana. Apakah kalau digetok itu ihsan? Ya, atau bagaimana? Atau ada cara yang lain ya? Ya, dan kepiting itu halal ya, halal dimakan. Ya tergantung ya, uruf kebiasaannya bagaimana cara mematikan kepiting itu, apakah dengan digetok atau memang sudah terbiasa dengan air panas caranya begitu misalnya kan. Yang pasti harus berusaha dengan ihsan, dengan cara yang paling baik ya untuk semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Abu Fadlan di Jakarta. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Allah yubarik fiik. Silakan Abu Fadlan. Ana pernah dengar ya Ustaz. Baik. Sesuatu riwayat katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat subuh membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setelah itu baru beristighfar 3 kali. Baik. Itu riwayatnya gimana tuh Ustaz? Allah lebih suap betul Abu Fadlan. Ada riwayat yang sahih bahwa diantara doa Nabi di pagi hari adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Itu disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab zikir. Ya, diantara zikir yang dibaca di pagi hari adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala, dan dibaca satu kali di pagi hari. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh Ustaz seseorang bernama dengan Ghafur? Ghafur artinya yang Maha Pengampun, dan itu khusus bagi Allah. Ya, Al-Ghafur artinya yang Maha Pengampun, dan yang Maha Pengampun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya ditambahkan Abdul ya, Abdul Ghafur. Ya Abdul Ghafur, yang Maha hamba yang Maha Pengampun. Ya. Jadi ya jangan, kalau kita tahu itu nama Allah, jangan kita gunakan. Dahulu ada sahabat yang bernama Hakam. Maka Nabi berkata, "Kenapa engkau menamakan dirimu Al-Hakam?" Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, dahulu aku tinggal di kampung dan mereka selalu menjadikan aku penengah dalam permasalahan mereka. Karena mereka ridho dengan hukumku, maka aku dianggap Abul Hakam, yaitu yang bijaksana. Oh bagus, kata Nabi, kamu mendamaikan orang itu bagus, tapi tetap saja itu nama Allah. Apakah kamu punya anak? Punya ya Rasulullah. Siapa namanya? Ada Syuraih dan lain sebagainya. Oh ya sudah, lain sekarang kamu bukan Abul Hakam, tapi kamu adalah Abu Syuraih. Abu Syuraih. Jadi mungkin panggilannya saja, tidak dipanggil Ghafur misalnya, tapi panggil Abdul Ghafur atau Abu Fulan atau yang lainnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya dari Bukit Tinggi ingin bertanya, saat salat berjamaah kita datang, ketika imam sedang ruku, apakah kita ruku juga sedangkan kita belum baca Al-Fatihah? Betul, kita langsung ruku. Berdasarkan hadis Nabi, فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُ. Kalau imam ruku, maka ikut rukulah engkau. Ya, apabila imam dalam posisi ruku, maka rukulah engkau. Lalu bagaimana Fatihah yang belum dibaca? Dalam kondisi ini Fatihah kita ditanggung oleh imam. Ya tahammaluhu al-imam, maka imam yang menanggung Fatihah kita. Ya dalam kondisi ini. Ya oleh karenanya langsung ruku berdasarkan hadis Nabi, wa idza raka'a farka'u, apabila dia ruku maka ruku'lah kalian. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukum zakat fitrah menggunakan uang? Jumhurul ulama mengatakan tidak boleh. Ya ini pendapatnya Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa hukum zakat fitrah itu dengan qut, qutul balad, dengan makanan pokok di satu negeri tersebut. Ya adapun Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala berpendapat bolehnya berzakat menggunakan uang. Ya tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhurul ulama yang harus menggunakan makanan pokok. Dan nilainya tidak seberapa. Zakat fitrah itu nilainya tidak seberapa. Dan dalam hadis dikatakan bahwa zakat fitrah bukan untuk agar si miskin itu jadi kaya. Tidak, tetapi hikmahnya adalah tu'matan lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Ya tuhratan lisaim, sebagai pembersih dosa-dosa orang yang berpuasa, dan makanan untuk orang-orang miskin jangan sampai di hari raya ada di antara kaum muslimin yang tidak dapat makan. Atau jangan sampai di hari raya ada di antara orang Islam yang kelaparan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah salat isya, ketiduran terbangun sudah mau azan subuh. Saya langsung salat. Jadi bagaimana hukumnya salat isya saya dan apa niat salat isya saya tersebut? Ya niat isya. Ya, niat isya. Ya, karena subuh belum masuk, maka bapak masih dianggap salat isya. Ya, itu masih waktu salat isya, waktu darurat. Silakan bapak langsung salat isya dengan niat salat isya, bukan qadha. Ya, kalau bukan qadha. Lalu bagaimana kalau kita salat isya baru dapat satu rakaat, pas rakaat yang kedua azan subuh berkumandang, kita sudah dapat salat isya. Artinya tidak dianggap qadha. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat tersebut. Artinya, walaupun hanya satu rakaat yang kita kerjakan sebelum subuh, tiga rakaat yang lain dikerjakan di waktu subuh, itu sudah dianggap sah melaksanakan salat isya dan tidak dianggap mengqadha isya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh dirutinkan doa Ibrahim dan Ismail Al-Baqarah 127 ketika kita setelah baca bacaan sujud salat? Al-Baqarah 127. Al-Baqarah 127. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz yarfa'u rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, begitu ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah alam bisawab. Kalau dibaca sekali-kali silakan, berdasarkan keumuman sabda Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aqfiru fihi minad du'a. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Tapi merutinkan sesuatu terus-menerus, ya hendaknya kita mencontoh Nabi. Apa yang Nabi rutinkan dalam sujudnya, itu yang kita lakukan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Tapi kalau sekali-kali kita baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, silahkan saja. Apalagi setelah berdoa. Ya Rabbana taqabbal minna, atau setelah beribadah Rabbana taqabbal minna, terima dari kami. Tapi sekali lagi kalau mendawamkan, hendaknya kita mengikuti apa yang didawamkan oleh Nabi. Dan Nabi mendawamkan doa yang lain. Misalnya doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atika. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang adab membaca Al-Quran, apakah boleh dibaca di dalam hati atau harus bersuara? Harus bersuara. Ya, bacaan Quran itu harus bersuara. Tidak dianggap membaca kalau tidak bersuara. Ya, apalagi Al-Quran ini tidak seperti membaca bacaan berbahasa Indonesia. Kalau bacaan berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, tidak ada makharijul huruf. Tapi kalau kita baca Quran ada makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. ya ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Itu berbeda-beda. Ada ja, ada za, ada za, ada zo. Berbeda-beda. Ya, ada da, ada bo misalnya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada, artinya bisa kita ucapkan bagaimana kita inginkan. Tapi dalam pembacaan Al-Quran ada makharijul huruf, ada hukum-hukum tajwid. Tidak mungkin kita terapkan makharijul huruf dan hukum tajwid di hati. Tidak bisa. Oleh karenanya baca Quran itu amalan lisan, bukan amalan hati. Amalan hati itu syukur, sabar, qanaah, mahabbah, ridho, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Bagaimana cara menghitung 3 kali membasuh tangan dan kaki dalam wudu di air mengalir? 3 kali ya sempurna. Sempurna kita usap tangan kita itu 1 kali. Usap lagi dengan sempurna 2 kali. Usap lagi dengan sempurna 3 kali. Ya mudah. Ya. 1 kali kita membasuh dengan sempurna itu dihitung 1. Ya 1 kali kita membasuh dengan sempurna itu dihitung 1. Allah alam bissawab. Ibrahim dari Kepri, apakah niat salat bersama takbiratul ihram sahih dalilnya? Apakah niat salat bersama takbiratul ihram sahih dalilnya? Itu pembahasan kita kemarin ya di dalam kitab Tanwirul Masalik. Karena mereka mendefinisikan niat itu adalah qasdus syai muqtarinun bil fi'il. Niat itu adalah maksud melakukan sesuatu berbarengan dari sesuatu yang ingin dikerjakan itu. Jadi kalau saya katakan saya niat sholat, disebut sholat ya ketika saya takbiratul ihram, karena dia rukun yang pertama. Walaupun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat boleh dilakukan beberapa saat sebelum ibadah. Berdasarkan hadis terkait dengan puasa. Ya, Nabi berkata, La siyama liman lam yubayyit an-niyah. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam hari. Artinya ketika dia berniat, waktu puasa belum mulai. Ya. Artinya dia niat ya sebelum azan. Ya sebelum azan dia niat. Oleh karenanya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian berpendapat tidak masalah berniat beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i, niat itu adalah berbarengan dengan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram adalah bagian yang wajib pertama di dalam salat. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ana Irsyad dari Lampung, sehubungan dengan penjelasan Ustadz tentang niat, berarti kita diperbolehkan mengamalkan lafadz niat usolli fardu maghrib di dalam hati kita? Iya, dalam hati. Dalam hati. Ya itu para ulama berkata begitu. Jadi ulama tidak berbeda pendapat tentang niat di hati. Di hati saya katakan, ya Allah saya niat sholat zuhur. Bukan saya niat sholat. Sholat apa? Sholat zuhur? Atau sholat maghrib? Atau sholat asar dan lain sebagainya. Memang begitu. Dihadirkan di hati. Yang diperdebatkan itu bukan yang di hati. Yang diperdebatkan itu perlu tidak dikuatkan dengan lisan. Itu yang diperdebatkan. Adapun yang di hati, ulama sepakat berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya zuhur, dapatnya zuhur. Kan begitu. Dan diantara fungsi dari niat, kata para ulama, adalah untuk membedakan satu amal dengan amal yang lain. Yang kemarin kita jelaskan, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat ba'dal wudu, ada sholat qabliyah zuhur. Ini semuanya 2 rakaat. Dilakukan di waktu yang hampir bersamaan. Bagaimana kita bisa membedakan ini adalah ba'dal sholat, ini adalah tahiyatul masjid, ini adalah qabliyah. Membedakannya adalah dengan niat. Ya, apa yang kita niatkan di dalam hati. Allah alam bissawab. Lapasnya bagaimana? Ya kalau diterjemahkan ke bahasa mulut, usolli fardho zuhri. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa lisan. Tetapi itu bukan amalan lisan, itu amalan hati. Itu bukan amalan lisan, amalan hati. Dan itu disebutkan baik di mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sama. Ya. Ya, jadi para ulama tidak berdebat tentang masalah apa namanya niat yang ada di hati. Tetapi yang mereka perdebatkan adalah niat yang ada di lisan. Kalau di hati mereka sepakat. Para ulama sepakat bahwa niat mahalluha fil qalb. Ya, kita katakan di hati kita tapi enggak pakai lisan. Cuman kan kalau saya enggak pakai lisan enggak akan kedengar oleh para pemirsa Niaga TV. Misalnya niat itu begini. Kedengaran tidak di rumah? Tidak. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lisan, usolli fardho maghrib, usolli fardho isya. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa lisan. Tetapi dia bukan amal lisan menurut pendapat yang paling kuat. Bahkan para ulama Syafi'iyah yang mengatakan itu mustahab dianjurkan, kata mereka itu penyempurna saja. Liyusaidul lisan alal qalb. Lisan membantu hati, kata mereka. Allah alam bisawab. Ini barangkali para pemirsa Niaga TV yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.